بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wanifidin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi hamba-hambanya ibadah-ibadah yang wajib, yang Allah subhanahu wa ta'ala haruskan mereka untuk melakukannya, berupa solat ataupun zakat, puasa, haji. Maka ketaatan-ketaatan yang wajib ini mau tidak mau harus dilakukan oleh seorang hamba, harus dikerjakannya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, dan dia akan diberikan pahala ketika mengerjakan amalan-amalan tersebut apabila memang niatnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula dia berhak untuk mendapatkan hukuman azab apabila dia tidak melakukannya, meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib tersebut. Dan ini berlaku bagi setiap ibadah yang wajib secara syar'i. Seluruh ibadah yang wajib seperti ini ketentuannya, dia diberikan pahala ketika melakukannya, dan dia mendapatkan uqubah, hukuman azab ketika meninggalkannya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di samping Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan ibadah-ibadah yang wajib tersebut, Allah juga mensyariatkan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang diistilahkan dengan ibadah-ibadah tatawwu atau ibadah-ibadah nawafil, nafilah. Ini tiga istilah yang sama: ibadah yang sunnah atau tatawwu atau nafilah. Yang tujuan dari ibadah sunnah tersebut untuk menutup celah atau menyempurnakan kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib. Juga untuk menambah pahala kebaikan bagi seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita, menghasung kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharuskannya. Maka barang siapa yang mau melakukannya, karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan diberikan pahala, dia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari ibadah sunnah tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sunnah tersebut, maka sungguh dia telah menghalangi dirinya sendiri dari pahala, namun tidak ada hukuman yang ditimpakan atas dirinya ketika dia meninggalkan ibadah yang sunnah, berbeda dengan ibadah yang wajib. Maka inilah hukum yang berlaku bagi seluruh perkara-perkara yang mustahab, seluruh perkara-perkara yang mandub, seluruh perkara-perkara yang sunnah dalam syariat Islam ini. Ketika dia mengerjakannya, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia meninggalkannya, dia tidak mendapatkan hukuman, namun tentu saja dia telah menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari ibadah-ibadah yang sunnah tersebut, yaitu puasa-puasa sunnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika mendapat atau mengerjakan ibadah-ibadah puasa sunnah tersebut, berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa-puasa sunnah tersebut berbeda-beda waktu pengerjaannya, ya. Pada bulan yang berbeda, pada hari-hari yang berbeda, ya. Demikian pula berbeda-beda dari sisi bagaimana tata cara mengerjakannya. Tujuannya tidak lain supaya seorang mukmin itu bisa melakukan di antara ibadah-ibadah puasa tersebut mana yang dia mampu untuk melakukannya. Ya. Bisa jadi seorang mukmin, seorang muslim tidak mampu untuk mengerjakan salah satu puasa sunnah pada bulan tertentu, ya. Dikarenakan sakit dan yang selainnya, uzur-uzur yang lainnya. Namun dia mendapatkan kesempatan ketika datang waktu yang lainnya, ketika ada puasa sunnah yang lainnya, maka dia mampu untuk mengerjakannya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengapa kemudian dijadikan puasa-puasa sunnah tersebut beraneka ragam dan juga bermacam-macam waktu pelaksanaannya, terpisah-pisah antara satu puasa dengan puasa yang lainnya, supaya seorang muslim, seorang mukmin apabila dia terhalang dari salah satu jenis puasa dikarenakan uzur syar'i, maka dia mampu untuk melakukan puasa yang lainnya yang datang pada lain waktu. Maka di antara ibadah puasa nafilah, ibadah puasa tatawu tersebut, yang pertama, puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya apabila kita melakukan puasa 6 hari tersebut setelah melakukan puasa Ramadan, maka ini setara dengan puasa sepanjang waktu, sepanjang tahun. Di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian dia mengikutinya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti seorang yang melakukan puasa sepanjang waktu, ya, melakukan puasa sepanjang tahun tersebut. Penjelasannya mengapa bisa dikatakan bahwasanya puasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari pada bulan Syawal dihitung sebagai seorang yang berpuasa sepanjang waktu dan sepanjang tahun, ya, dikarenakan sebagaimana kita ketahui bulan Ramadhan itu 30 hari atau terkadang 29 hari. Apabila ditambahkan 6 hari dari bulan Syawal, maka jumlahnya menjadi 36. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan ya, pahalanya 30 kali lipat. Maka 36 hari dikalikan 10 menjadi 360 hari. Dan ini adalah hari-hari yang dilalui dalam satu tahun. Maka apabila seorang lawan puasa Ramadan 30 hari kemudian ditambah puasa 6 hari pada bulan Syawal menjadi 36 hari, seperti seorang yang melawan puasa 360 hari dikarenakan al-hasanatu bi'asyi amsalihha, satu kebaikan itu seperti melakukan 10 kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Adapun tata cara pelaksanaan ibadah puasa 6 hari pada bulan Syawal, tidak harus dia melakukannya setelah Idul Fitri secara langsung. Ya. Boleh baginya untuk berpuasa pada awal bulan Syawal atau pada pertengahannya atau pada akhirnya. Tidak langsung harus dia melakukannya pada tanggal 2 kemudian melanjutkannya tanggal 3 sampai 6 hari. Ya. Namun boleh dilakukan pada awal bulan atau pada pertengahan bulan atau pada akhir bulan, yang pasti pada hari Id tidak boleh untuk berpuasa. Dan boleh baginya untuk melakukan puasa tersebut secara berturut-turut atau terpisah-pisah. Ya. Maka perkaranya luas di sini. Alhamdulillah boleh untuk dia berpuasa pada awal bulan atau pertengahan bulan atau pada akhir bulan, boleh kemudian berturut-turut, boleh pula tidak berturut-turut. Ya. Namun tentu saja yang paling afdal dia menyegerakan untuk melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal tersebut berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menghasung untuk bersegera melakukan kebaikan, bersegera melakukan amalan soleh, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah menuju jannah yang luasnya atau lebarnya seperti lebarnya langit dan bumi yang di siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka yang afdol yaitu menyegerakannya di awal bulan, ya kalau memang bisa dilakukan pada hari kedua atau hari ketiga. Ya. Namun tentu saja pada hari-hari pertama terkadang, ya pada hari-hari yang biasa, hari-hari normal, bukan keadaan kita sekarang ini, ya seorang masih berada dalam keadaan bergembira, masih berada dalam keadaan yaitu ingin bersenang-senang dengan makanan dan minuman yang pada bulan puasa tidak bisa dimakan dan diminum ya, pada siang hari. Ini tidak mengapa, ini tidak mengapa. Ya. Maka setelah dia melalui hari-hari kesenangan tersebut, hendaknya dia bersegera untuk berpuasa 6 hari. Ya. Dan kalau bisa disegerakan yaitu dengan cara berturut-turut melakukannya. Ya. Sehingga tidak kemudian berlalu waktu kemudian sampai pada akhir bulan ya, dalam keadaan dia belum mengerjakan puasa 6 hari pada bulan Syawal tersebut kemudian terluput dari keutamaan yang besar tadi ya. Jadi segerakan ya, dikarenakan kita tidak tahu, bisa jadi pada pertengahan bulan atau pada akhir bulan kita jatuh sakit sehingga tidak bisa berpuasa, kemudian terhalangi dari kebaikan yang besar ini, dari pahala yang besar ketika seorang melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, puasa sunnah yang lainnya, yang kedua, yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Ini juga dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk melakukannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau melakukan puasa pada dua hari tersebut. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnaini wal khamis. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Ya. Mengapa kemudian beliau biasa melakukannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ya, bahwasanya hari tersebut adalah hari di mana beliau dilahirkan, yaitu pada hari Senin. Dan diturunkan Al-Qur'an kepada beliau. Ini tentang hari Senin. Beliau ditanya, mengapa beliau selalu berpuasa pada hari Senin? Maka beliau menyebutkan bahwasanya hari Senin adalah hari dilahirkannya beliau dan hari di mana Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan hari ini, ya, di mana beliau melakukan ibadah yang khusus di sana, yaitu ibadah puasa. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau bersabda, "Dzaaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila 'alayya fihi." Itu adalah suatu hari, yaitu hari Senin tersebut adalah suatu hari yang aku dilahirkan padanya, dan hari Senin tersebut adalah suatu hari yang aku diutus atau diturunkan kepadaku, yaitu diturunkan Al-Qur'an kepadaku pada hari tersebut. Ya. Dua peristiwa besar yang terjadi, yaitu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau, terjadi pada hari Senin tersebut. Namun ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, jangan kita berkeyakinan sebagaimana keyakinannya ya, orang-orang sufi ya, yang kemudian mengkiaskan di mana beliau berpuasa pada hari Senin tersebut berarti menunjukkan bahwasanya beliau merayakan hari kelahiran beliau ya, bukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan suatu ibadah khusus dan tidak bisa kemudian dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya, dan tidak bisa pula dikiaskan kepada perayaan-perayaan. Ya. Dikarenakan tentang perayaan dan hari Aid bagi umat Islam sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membatasi hari raya tersebut hanya ada dua dalam setiap tahunnya. Dan juga hari raya bagi kaum muslimin pada setiap pekannya, yaitu hari Jumat. Inilah hari raya bagi kaum muslimin. Ya. Tidak ada hari raya yang lainnya. Maka, tidak ada perayaan-perayaan yang lainnya. Ya. Maka kias yang mereka lakukan bertentangan dengan nas, bertentangan dengan dalil, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membatasi, telah menghapuskan perayaan atau hari-hari raya yang lainnya. Ya, ketika beliau datang ke Madinah, beliau melihat bahwasanya penduduk Madinah memiliki dua hari yang di situ mereka bersenang-senang padanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, qad abdalallahu lakum minhuma ma khalan minhuma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan bagi kalian ya, terhadap dua hari ini, dua hari yang biasa dirayakan oleh orang-orang Ansor ketika itu, dengan dua hari yang lebih baik daripada itu, Idul Fitri wa Idul Adha, itu Idul Fitri dan Idul Adha, dua hari raya saja. Adapun hari-hari raya yang lainnya, ya, ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah dihapuskan, ya, maka tidak boleh menambah hari-hari raya yang lainnya yang dirayakan oleh kaum muslimin, ya, diagungkan dan kemudian mereka bergembira dengan datangnya hari tersebut, ya, kecuali dua hari raya yang sudah disyariatkan di dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha saja. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang semakin menambah keutamaan puasa pada dua hari ini, bahwasanya dua hari tersebut adalah dua hari di mana amalan-amalan hamba dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yawm al-itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim." Akan dihadapkan amalan-amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang bahwasanya amalanku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan hadis ini sebetulnya pada asalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, namun tidak ada penyebutan padanya puasa. Tidak ada padanya penyebutan ibadah puasa, ya. Yang ada hanyalah penyebutan bahwasanya amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, sampai di sini. Ya. Tidak ada penambahan lafaz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan menyenangi bahwasanya amalan beliau dihadapkan kepada Allah, ditunjukkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Ya, adapun penyebutan tentang puasa hanya ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Maka ini keutamaan puasa Senin dan Kamis. Ya, puasa hari Senin adalah puasa pada hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan padanya, dan hari ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Ya, kemudian juga keutamaan puasa Senin dan Kamis adalah dua hari tersebut adalah dua hari yang, atau dua hari di mana amalan-amalan seorang hamba dinaikkan dan ditunjukkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, puasa selanjutnya yang termasuk puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulannya. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalat." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara. Siyami thalathati ayamin min kulli syahr. Yang pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Qala wa rak'atai ad-duha, dan dua rakaat pada waktu duha, yaitu salat duha dua rakaat. Qala wa an utira qabla an anam, dan supaya aku melakukan witir, ya, sebelum aku tidur. Ya. Ini tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ya. Yaitu puasa 3 hari setiap bulannya dan dua rakaat duha, kemudian witir sebelum beliau tidur. Ya. Yang kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di sini ada rahasia mengapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan witir sebelum tidur. Ya. Yang dimana kita ketahui salat witir yang afdal yaitu pada akhir malam. ya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan ya menyerukan kepada umat manusia, siapa yang akan meminta kepadaku kemudian aku akan mengabulkannya, siapa yang akan beristighfar kepadaku kemudian aku akan mengampuninya. Namun mengapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan witir sebelum tidur? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan Abu Hurairah sebagai seorang penuntut ilmu, ya, seorang yang menghafal hadis. Dan kita ketahui bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui Abu Hurairah ini selalu memurajaah hadisnya, ya, sebelum tidurnya sampai larut malam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan Abu Hurairah supaya tidak tertinggal untuk melakukan salat witir pada setiap malamnya, ya, hendaknya dia melakukan witirnya sebelum tidur, ya. Itu khawatir apabila dia tidur terlebih dahulu, tidak sempat melakukan witir pada akhir malam dan masuk waktu subuh dalam keadaan belum melakukan witir. Ya, maka orang-orang yang keadaannya seperti Abu Hurairah, ya, ada suatu maslahat yang dilakukannya sampai larut malam, ya, maka hendaknya dia melakukan witir sebelum tidur, dan barang siapa yang yakin bisa bangun pada akhir malamnya, maka itu lebih afdol. Maka itu lebih afdol. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada permasalahan kita, puasa 3 hari pada setiap bulannya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, annal afdala sawmuhu fil ayyamil bayd, bahwasanya yang paling afdal berpuasa 3 hari tersebut pada ayyamul bayd, hari-hari al-bayd, hari-hari putih, itu hari-hari di mana bulan berwarna putih, ya, dan bulan secara utuh, ya, bulan sampai kepada taraf sedang purnama, ya, ini ayyamul bayd. Maka apa yang dimaksud dengan ayyamul bayd tersebut? Qala wa hiya salisa asyara wa rabi'a asyara wa khamisa asyara, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Wa qila as-sani asyara wa salisa asyara wa rabi'a asyara, dan pada suatu pendapat yang lainnya itu tanggal 12, 13 dan 14. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama 13, 14, 15, ini ayat mobil. Pendapat yang kedua 12, 13 dan 14. Qala wa sahihul masyhur wal awwal, dan pendapat yang benar dan masyhur, yang lebih terkenal dan lebih dikenal oleh manusia, yaitu apa? Pendapat yang pertama, bahwasanya ayyamul bayd pada tanggal 13, 14 dan 15. Dan ini didukung oleh suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis yang hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasanya Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sumta min asy-syahri thalathata ayyamin fasum 13 wa 14 wa 15. Apabila engkau berpuasa pada setiap bulannya 3 hari, maka puasalah pada hari ke-13 dan 14 serta 15. Ya. Jadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, ya, ini mendukung bahwasanya yang dinamakan dengan ayyamul bayd yaitu hari ke-13, 14 dan 15. Kemudian didukung lagi oleh suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Qatadah ibn Milhan radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiyami ayyamil bayd. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan puasa pada ayyamul bayd. Qala 13 wa 14 wa 15. Yaitu hari yang ke-13, 14 dan 15. Artinya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Namun kemudian ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, puasa 3 hari pada setiap bulannya tidak harus dikerjakan pada ayyamul bidh. Ya. Namun inilah yang afdal. Maka seorang muslim boleh saja melakukan puasa 3 hari tersebut pada awal bulan atau pada akhirnya, kapanpun dari hari-hari yang ada pada satu bulan, maka dia boleh untuk melakukannya. Ya, boleh untuk melakukannya juga secara berturutan atau boleh untuk melakukannya secara terpisah. Ya. Yang ini didukung oleh suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dari Mu'adzah Al-Adawiyyah, seorang tabi'iyah. Bahwasanya dia berkata, itu bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam? Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa pada setiap bulannya, yaitu 3 hari, melakukan puasa 3 hari pada setiap bulannya? Qalat na'am. Maka Aisyah menjawab, na'am, ya. Faqultu laha, maka aku berkata kepadanya, bertanya kembali, min ayyi ayyami syahri kana yasum, pada hari-hari yang mana dari setiap bulannya dahulu beliau melakukan puasa, itu tepatnya pada hari keberapa beliau melakukan puasa. Maka dijawab oleh Aisyah, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum, beliau tidak peduli pada hari-hari yang mana dari bulan tersebut beliau melakukan puasa, yaitu bisa pada awal bulan, ya, atau pada pertengahan bulan, atau pada akhir bulan, ya, atau kemudian bersambung, atau kemudian terpisah 3 hari tersebut, beliau tidak peduli. Artinya beliau melakukan, ya, sesuai dengan apa yang mudah saja, ya, apa yang memungkinkan bagi beliau untuk melakukannya. Kalau memungkinkan untuk melakukan pada awal bulan, beliau melakukannya. Kalau memungkinkan untuk melakukan pada pertengahan bulan, beliau melakukannya, atau pada akhir bulan, demikian pula. Ya. Maka inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan 3 atau puasa 3 hari pada setiap bulannya, ya, pada hari yang manapun, namun yang paling afdal adalah pada ayyamul bidh, hari-hari pada pertengahan bulan, yaitu hari ke-13, 14 dan 15. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga puasa pada ayyamul bidh. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentang bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayyamul bidh tersebut, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamul bidh fi hadarin wala safarin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka pada ayyamul bidh. Ya. Artinya selalu berpuasa pada ayyamul bidh fi hadarin wala safarin. Ya. Baik itu dalam keadaan hadar itu sedang mukim, tidak berpergian jauh, atau sedang dalam keadaan safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Dalam keadaan apapun, beliau selalu menjaga puasa 3 hari pada ayyamul bidh tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini pada ibadah puasa ayyamul bidh ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pula contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita melakukannya. Namun apabila kita tidak mampu untuk melakukan puasa 3 hari pada ayyamul bidh tersebut, paling tidak kita melakukan puasa 3 hari setiap bulannya pada hari yang manapun. Tidak harus melakukannya pada ayyamul bidh, ya. Boleh melakukannya pada hari yang manapun dari setiap bulan atau hari-hari yang ada pada bulan tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat dari puasa yang disunnahkan, yaitu puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. 9 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah, tanggal yang pertama sampai tanggal ke-9, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengasung kita untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Dan beliau memberitahu kepada kita bahwasanya amalan yang dilakukan pada 10 hari tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Dan puasa termasuk amalan yang paling afdal, amalan yang paling mulia. Maka ketika kita melakukannya pada hari-hari yang utama tersebut, hari-hari yang memiliki kemuliaan tadi, maka tentu saja puasa tadi lebih bernilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan pada hari-hari tersebut daripada 10 hari ini, ya. Yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa tidak ada hari-hari selain 10 hari, ya, dari bulan Zulhijjah itu yang kemudian amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari tersebut adalah amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak pula amalan jihad fi sabilillah, ya, yaitu tidakkah kemudian amalan jihad fi sabilillah ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, ya. Karena amalan jihad ini amalan yang besar, ya. Bagaimana bisa ada amalan yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-jihad fi sabilillah? Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah amalan soleh pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah tersebut lebih afdal pula daripada amalan jihad fi sabilillah? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah bisa menandingi amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Illa, kecuali diperkecualikan satu jihad, yaitu apa? Rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'in. Kecuali seorang pria yang keluar berjihad dengan jiwa raganya dan juga dengan hartanya, kemudian tidak kembali salah satu dari keduanya, yaitu jiwa raganya tidak kembali, ya. Maksudnya apa? Dia mati syahid fi sabilillah, kemudian juga hartanya pun ludes habis, ya, dalam peperangan tersebut tidak tersisa sama sekali, ya. Ini baru jihad yang lebih afdal daripada amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka ketika seorang mengkhususkan puasa, ya, pada 9 hari yang pertama, kenapa tidak kita katakan 10? Karena hari yang ke-10 tidak boleh untuk berpuasa. Hari yang ke-10 adalah hari Aid, ya, yaitu Aidul Adha atau Aidul Nahr. Aid di mana kaum muslimin menyembelih padanya. Maka ketika seorang muslim mengkhususkan untuk berpuasa pada 9 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah, ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu untuk banyak-banyak melakukan amalan soleh pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, di mana puasa adalah termasuk amalan soleh, ya. Demikian pula jangan lupa kita melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa puasa sunnah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina